sedih rasa hatiku dan gelisah rasa jiwaku, berdebar darah sanubariku menanti balas senyumanmu. Oh sedih rasa hatiku dan gelisah rasa jiwaku, berdebar darah sanubariku menanti balas senyumanmu. Rasa kecewa harapanku menjadi musnah, rasa kecewa senyuman yang tidak berharga. Tidak sekali ku sangka senyumanku yang sia-sia, kaulah perusak hati dan jiwa tapi menanti balas senyuman. Rasa kecewa harapanku menjadi musnah, rasa kecewa senyuman yang tidak berharga. Tidak sekali ku sangka senyumanku